Sholat tahiyatul masjid disyariatkan pada setiap saat ketika seseorang masuk masjid dan bermaksud duduk di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat dua rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana jika kita masuk masjid sementara azan dikumandangkan? Apakah kita menunggu mendengarkan azan dan menjawabnya, atau langsung sholat? Jika waktunya sedikit, bolehkah kita menggabungkan niat untuk dua sholat sunnah sekaligus, sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah? Selain persoalan seputar sholat tahiyatul masjid, fenomena yang sering terlihat di masyarakat selalu mengundang tanya, seperti fenomena sholat sunnah bergeser dari tempat sholat fardunya. Semua ini akan tersaji dalam episode Tanya Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, sholat sunnah yang sangat Rasulullah anjurkan ketika pertama kali masuk masjid adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu mengapa sholat sunnah ini dinamakan tahiyatul masjid atau menghormati masjid? Jika memang demikian, bagaimana jika kita sholat jamaah di tempat selain masjid, seperti gedung pertemuan, parkiran, dan tempat-tempat lain selain masjid? Apakah kita tetap menghormati masjid dengan sholat tahiyatul masjid dua rakaat? Tapi bagaimana dengan Masjidil Haram? Apakah jika kita memasukinya tetap dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Karena banyak yang bilang tidak ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, yang ada hanya tawaf sebagai pengganti tahiyatul masjid. Mengapa demikian? Tahiyah artinya adalah penghormatan. Berarti kita melaksanakan sholat dalam rangka menghormati masjid. Dan memang masjid bagi kita umat Islam adalah bangunan yang mulia. Disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Yang di dalamnya orang-orang bersujud kepada Allah, memuliakan Allah, bertasbih pada Allah, bersujud. Dan tempat ini adalah tempat yang suci. Tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalamnya. Tidak boleh banyak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Sehingga dia punya makanah, punya kedudukan yang sangat suci dan mulia. Sebagai hamba Allah, setiap kali kita masuk ke dalam rumah Allah ini, maka kita disunnahkan untuk memberikan penghormatan. Cara menghormatinya adalah dengan melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu masuk ke dalam masjid, jangan kamu duduk dulu sebelum kamu selesaikan sholat sunnah dua rakaat. Maka sholat sunnah dua rakaat ini disebut dengan sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Lalu bagaimana kalau tempat yang kita gunakan untuk sholat berjamaah itu ternyata statusnya bukan masjid? Katakanlah misalnya, di satu gedung ada parkiran, lalu dilaksanakanlah di situ sholat Jumat misalnya. Atau di ballroom, atau di ruang-ruang tertentu, ruang meeting dan sebagainya, kita melaksanakan sholat berjamaah. Entah itu sholat lima waktu, bahkan juga sholat Jumat. Apakah ketika kita memasuki tempat tersebut, kita harus juga melaksanakan tahiyatul masjid atau tidak? Dalam hal ini memang para ulama agak sedikit berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa selama bukan masjid yang resmi, maka tidak perlu kita melaksanakan sholat sunnah tersebut. Kenapa? Karena ini bukan masjid. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, maka kita tidak perlu melaksanakan sholat sunnah menghormati masjid karena masjidnya tidak ada. Lalu bagaimana dengan Masjidil Haram? Masjid yang memang menjadi pusat dari umat Islam, di situ ada Ka'bah, di situ ada kiblat kita. Apakah ketika kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita juga melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Dalam hal ini, memang ada ketentuan bahwa khusus untuk Masjidil Haram di Mekah, yang ada Ka'bahnya, di situ kita melakukan tawaf, maka penghormatan kita bukan dengan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana di masjid-masjid yang lainnya. Penghormatan kita kepada Masjidil Haram di Mekah itu adalah dengan cara tawaf. Setiap kali kita masuk ke dalam Masjidil Haram, kita disunnahkan untuk tawaf, memutari Ka'bah 7 kali putaran. Tawaf ini adalah tawaf yang sifatnya sunnah, tidak ada kaitannya dengan haji, tidak ada kaitannya dengan umrah, tapi kaitannya dengan menghormati Ka'bah, menghormati Masjidil Haram. Namun memang nanti ada sedikit pengecualian. Setidaknya asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan tawaf di seputaran Ka'bah ini adalah merupakan tahiyah, penghormatan kita, khususnya kalau kita bukan penduduk Mekah. Tetapi kalau kita memang orang Mekah, tinggal di Mekah, setiap hari sholat di Masjidil Haram, maka kalau harus tawaf 7 kali setiap waktu, itu tentu agak-agak melelahkan juga, agak repot juga. Maka Ibnu Abbas sebagai ulama besar di Mekah itu, beliau punya fatwa begini. At-tawafu li ahli al-Iraq. Tawaf itu untuk penduduk Irak. Irak itu jauh, umat Islam banyak dari Irak datang ke Mekah untuk haji, untuk umrah dan sebagainya, silahkan tawaf. Wassalatu li ahli Mekah. Sedangkan untuk penduduk Mekah, cukup sholat saja. Dalam arti, sholat sunnah 2 rakaat. Sehingga, boleh saja dalam kondisi tertentu, seandainya kita, walaupun bukan penduduk Mekah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan tawaf 7 putaran setiap kali masuk ke dalam masjid, boleh-boleh saja itu diganti dengan sebagaimana penduduk Mekah, yaitu kita sholat sunnah 2 rakaat saja. Saat azan berkumandang, kita sering melihat jemaah yang datang tidak langsung mengerjakan sholat sunnah, tapi yang dilakukan berdiri mendengarkan azan sampai selesai. Setelah itu baru mengerjakan sholat sunnah. Apakah memang demikian ini yang disyariatkan dalam agama? Lalu bagaimana dengan syariat sholat tahiyatul masjid? Kita sering ragu dengan niat sholat sunnah saat tiba di masjid. Apakah kita harus langsung niat sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah? Karena terkadang kita hanya punya waktu sedikit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan keduanya. Apakah dalam kondisi demikian kita boleh menggabungkan niat 2 sholat sunnah sekaligus, yaitu sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah? Ketika kita masuk ke dalam masjid dan suara azan masih berkumandang, memang sebaiknya kita tidak langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah, tetapi kita dengarkan dulu azan sampai selesai. Kenapa? Karena azan itu adalah panggilan dan kita diminta untuk mendengarkan azan dan juga menjawab panggilannya. Setiap kalimat di dalam azan itu kita dengarkan dan kita jawab. Sehingga ada kesunahan secara khusus untuk tidak segera mengerjakan sholat sunnah, baik itu qabliyah atau tahiyatul masjid, tapi kita mendengarkan azan terlebih dahulu. Nah, sambil kita mendengarkan azan, kita berdiri, kita menjawab azan. Nah, seusai dari azan itu selesai dikumandangkan, barulah kemudian kita sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, dan setelah itu barulah kita duduk. Itulah mengapa kita sering melihat banyak orang ketika masuk masjid dan azan sedang dikumandangkan, mereka tidak langsung duduk. Karena mereka yang pertama ingin mendengarkan azan dan menjawabnya, yang kedua karena mereka belum lagi sholat tahiyatul masjid waktu iqamah. Dan kita juga bisa melaksanakan sholat qobliyah kalau memang masih ada waktunya. Kita juga bisa berzikir, kita bisa membaca Al-Quran, menunggu dikumandangkannya nanti iqamah setelah imamnya datang untuk memulai sholat berjamaah. Apabila waktunya masih cukup, kita sebaiknya melaksanakan 2 sholat. Yang pertama adalah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tetapi kalau seandainya antara kita masuk ke masjid dengan qamat itu waktunya sangat mepet, sehingga kita tidak sempat lagi untuk mengerjakan 1 persatu dari 2 sholat sunnah itu, tahiyatul masjid dan juga sholat qabliyah, apakah boleh kita mengerjakan 1 sholat saja, tapi diniatkan untuk mengerjakan 2 sholat sunnah, tahiyatul masjid juga sekaligus juga sholat sunnah qabliyah? Dalam hal ini memang perdebatan di antara para ulama cukup banyak, tapi khusus untuk yang satu ini, yaitu menggabung sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah qabliyah, umumnya para ulama membolehkan. Sehingga kita cukup mengerjakan dua rakaat saja, sudah gugur kesunahan kita untuk sholat sunnah sebelum kita duduk, dan juga sudah gugur kesunahan kita untuk mengerjakan sholat qabliyah. Jadi cukup mengerjakan dua rakaat saja, diniatkan satu untuk tahiyatul masjid, satu lagi untuk sholat sunnah qabliyah. Sebagian ulama, wabil khusus dalam madhab Syafi'i, hal seperti itu dibolehkan, dibenarkan, kalau memang waktunya sangat sempit. Tetapi kalau waktunya masih sangat luas, alangkah lebih bagusnya masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri, sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah qabliyah. Sehingga pencatatan amal kita memang betul-betul benar-benar bisa terbukti bahwa kita melaksanakan kedua sholat itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sholat sunnah yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat nawafil atau sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat ini jika dikerjakan akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Fenomena yang terjadi di masyarakat setelah melakukan sholat wajib kemudian bergeser atau pindah tempat, lalu melakukan sholat sunnah ba'diyah atau sholat yang mengiringi sholat wajib. Apakah yang demikian ini memang disyariatkan dalam agama? Geser ini adalah sesuatu yang sebenarnya memang disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan begini. Ayu'jizu ahadukum ayyataqaddam au yata'akhir au an yaminihi au shimalihi fis shalah. Apakah kalian merasa berat untuk maju barang sedikit atau mundur sedikit atau bergeser ke kanan ke kiri di dalam salat melaksanakan salat ba'diyah itu. Jadi memang ada perintahnya, ada masyru'iyahnya, bahkan termasuk juga imam. Rasulullah pernah memberikan pernyataan, la yusalli al-imam fi maqamihi. Janganlah seorang imam salat sunnah itu di tempatnya, alladhi salla fihi al-maktubah hatta yatanahha anhu. Ya, mendingan dia agak bergeser dari tempat yang tadi dia salat maktubah, sholat yang fardu, ke tempat yang lain. Tapi yang menarik adalah, apa hikmah dibalik dari kita bergesernya ini? Ada perintah, lalu apa hikmahnya? Banyak para ulama membahas dalam kitab-kitab fikih. Salah satunya yang menarik adalah bahwa nanti bumi yang kita injak ini, tanah yang kita jadikan tempat sholat ini, akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamah. Dimana di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa tanah ini akan yuhadditsu akhbaraha. Dia akan menceritakan kabarnya. Kabar apa? Salah satunya adalah mereka akan menjadi saksi bahwa si fulan pernah sholat di atas tanah saya ini. Lalu bergeser ke yang lain, maka tanah yang lain juga akan bersaksi. Bergeser ke yang lain, tanah yang lain akan bersaksi dan menjadi banyak saksi kita yang akan nanti menjadi titik poin sendiri dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat kita di dunia. Karena banyak saksinya. Saksi yang akan memberatkan kita masuk ke dalam surga, yang akan memperbanyak dan mempertebal dan serta menambah bobot dari amal ibadah kita. Maka kalau bisa bergeser, silahkan bergeser. Perintah dari Nabi dan hikmahnya adalah akan mendapatkan banyak saksi dari tanah atau bumi yang kita injak untuk kita mengerjakan sholat. Untuk bergeser tentu kita harus punya space yang kosong. Seandainya sholat itu tidak memenuhi masjid, tidak masalah kita bergeser cari tempat yang kosong. Tapi kalau masjidnya penuh, jamaahnya juga penuh, dan tidak ada yang segera pulang atau segera berpindah, maka tekniknya adalah dengan cara mengajak teman kita untuk bertukar posisi, bertukar tempat. Sehingga dengan demikian kita bisa pindah ke tempatnya dia, dan dia juga bisa berpindah ke tempat kita. Dan itu bisa dilakukan secara bergantian dengan yang lain-lainnya juga. Nah, bergeser ini juga tidak harus di masjid. Ada juga yang menyebutkan bahwa bergeser ini dari masjid lalu kita mengerjakan sholat ba'diyah boleh juga di rumah kita. Itu pun juga sudah termasuk bergeser. Di satu sisi tanah di masjid ini sudah jadi saksi bahwa kita sholat zuhur. Lalu kita pulang, lalu kita sholat ba'diyah di rumah kita. Nah, maka tanah di rumah kita pun juga menjadi saksi juga nanti di yaumil qiyamah. Tetapi apakah bergeser ini harus selalu dilakukan? Jawabannya tidak juga. Misalnya kita sholat tarawih, jumlah rakaatnya banyak, bahkan ada yang tarawih sampai 20. Apakah setiap ganti dua rakaat kita harus berpindah-pindah? Tentu jawabannya tidak juga. Yang dicontohkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah ketika sesudah sholat fardu mau sholat sunnah, nah itu dianjurkan untuk berpindah. Tetapi ketika kita dari sholat sunnah yang satu ke sholat sunnah yang lain, tidak ada sebenarnya secara khusus perintah untuk itu. Walaupun kalau mau kita pakai dalil yang sama, juga tidak mengapa berpindah sehingga makin banyak saksi kita nanti di hari kiamat. Bergeser tak hanya dilakukan saat sholat sunnah. Kita juga sering temui saat sholat berjamaah selesai, imam biasanya duduknya bergeser saat mulai membaca zikir. Ada yang bergeser sedikit, ada juga yang bergeser ke kiri atau ke kanan sampai 90 derajat. Bahkan ada juga imam yang sampai bergeser 180 derajat memutar hingga menghadap makmum. Apakah yang demikian ini juga termasuk disyariatkan agama? Dalam hal ini para ulama memang mengatakan bahwa pergeseran imam dari arah kiblat ke samping kanan kiri atau menghadap kepada para jamaah adalah untuk memutus kejamaahan. Antara imam dengan makmum sudah tidak berjamaah lagi. Dengan alasan bahwa imamnya sudah membatalkan sholatnya, sudah menggeser arahnya dari kiblat kepada yang bukan kiblat. Dan memang di dalam syarat sahnya sholat apabila bergeser seseorang dari arah kiblat maka sudah habislah sholatnya itu. Nah dalam hal ini ketika kita bicara tentang imam dan makmum berjamaah, begitu imamnya sudah bergeser, sudah menyimpang dari arah kiblat, maka sudah selesai kejamaahannya. Dan kalau sudah selesai kejamaahannya, berarti makmum sudah boleh beranjak pergi, meninggalkan imam walaupun imam masih ada di tempatnya. Kenapa jamaah ini belum boleh meninggalkan imam kalau imam belum bergeser? Karena ada hadis Nabi yang lain, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, inni imamukum." Wahai manusia, saya ini adalah imam kalian di dalam sholat. "Fala tasbiquni," jangan kalian mendahului aku. "Birruku'i wala bisujudi wala bilqiyami wala bilinsiraf." Jangan mendahului aku. Dalam hal ruku', jangan makmum ruku' duluan. Dalam hal sujud, jangan makmum sujud duluan. Dalam hal berdiri, jangan makmum berdiri duluan. Dan dalam hal pergi meninggalkan tempat sholat, janganlah makmum meninggalkan imam terlebih dahulu. Harus imamnya dulu. Nah tetapi boleh jadi imam masih ingin berlama-lama di masjid. Di mana batas kemudian imam menghentikan hubungan antara dia dengan makmumnya adalah ketika dia berputar, bergeser. Sudah tidak lagi menghadap ke Ka'bah dan sudah menghadap ke kanan atau ke kiri atau malah menghadap kepada jamaah. Itu tanda bahwa jamaah sudah boleh insiraf, sudah boleh pergi meninggalkan si imam. Nah, kapan sebaiknya imam melakukan insiraf ini? Kapan imam mulai bergeser? Memang itu tidak ditentukan. Hanya saja kita tahu bahwa di dalam sholat jamaah yang 5 waktu, yang lebih bagus itu bukan berlama-lama, tapi justru lebih cepat. Pernah ada salah seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Beliau mengimami sholat isya dengan membaca suratul Baqarah sampai selesai. Sampai ada yang kemudian melaporkan bahwa ini sholat berjamaah yang orangnya ada orang tua, orang sakit dan sebagainya, kok sampai lama sekali. Maka dipanggillah Mu'adz bin Jabal ini oleh Rasulullah SAW dan ditegur. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu akan menjadi sumber fitnah wahai Mu'adz? Sholatlah kamu dengan sholat yang ringan saja. Karena di dalamnya mungkin ada orang tua, orang sakit, orang yang punya hajat dan sebagainya. Jangan dipenjara para jamaahnya itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi imam, begitu beliau selesai dari mengerjakan sholat, sudah salam, segera saja untuk bergeser dari arah kiblat. Yang menandakan bahwa makmum kalau punya hajat silahkan keluar dari masjid dan sudah tidak perlu lagi menunggu imam untuk berpindah dari tempatnya karena imam sudah memberikan kode, sudah bergeser dari arah kiblatnya menghadap kepada para jamaahnya dan jamaahnya sudah mengalami boleh untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan, hajatnya sudah boleh dikerjakan. Tetapi tidak harus juga seorang imam begitu salam langsung dia berputar, tidak harus juga. Tidak mengapa, dia cukup mengucapkan astagfirullahaladzim mungkin 1 kali atau 3 kali Setelah itu dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa ayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala tayyadzal jalal wal ikram, sambil kemudian dia memutar tubuhnya, menunjukkan bahwa zikir ini biasanya memang digunakan oleh para imam untuk menandakan bahwa sudah, silahkan kalau mau pergi, saya sudah memutar tubuh saya, biasanya pada kalimat tersebut. Dan kalimat ini memang kalimat yang maksur dari Rasulullah, di mana Rasulullah seringkali mengucapkan kalimat ini ketika usai mengerjakan sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, karena sholat seseorang yang paling afdol atau lebih utama itu dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat fardu." Dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang lebih utama, sholat di rumahku atau sholat di masjid?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidakkah kamu lihat rumahku? Betapa dekatnya ia dari masjid. Sungguh, aku sholat sunnah di rumahku lebih aku sukai daripada sholat di masjid, kecuali sholat yang diwajibkan." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Majah. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Patrialis diduga terima suap uji materi undang-undang impor sapi. Ratusan massa berbagai ormas di Surabaya, Jawa Timur tolak kedatangan Rizik Sihab. Pimpinan Front Pembela Islam ini dijadwal.